2. Alhamdulillah. Kalau saya bilang 2%, ini paling gak ada perwakilan 2 orang. Yang lain barangkali yang tadi tawadu tidak ingin ria atau tawadu tahu warna duit, hidupnya sibuk untuk mencari duit sehingga gak sempat baca Quran. Atau mungkin gara-gara gak baca Quran sehingga hidupnya cari duit, bukan mencari sesuatu yang paling dibutuhkan di dalam hidupnya. Nah, yang saya maksud dengan menginstalasi diri dengan Al-Quran adalah bertadabur Al-Quran di sini. Mentadabur Al-Quran itu sangat indah, entertaining, dan pada puncak seni seseorang. Puncak seni seseorang sebetulnya adalah kalau dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak cita rasa seni, entertaining seseorang sebetulnya, hiburan tertinggi seseorang adalah kalau dia sudah menjadikan Quran satu-satunya paling nikmat untuk didengarkan, disenandungkan, diperdengarkan hatinya. Ini puncaknya. Ada cerita seorang kakek tiap hari baca Quran terus, sampai barangkali cucunya ini heran, kayak sudah berapa kali kakek kakak. Si kakek kemudian berhenti dan kemudian bertanya, memang kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa kakek gak bosan itu baca Quran? Enggak. Emang kakek mulai hafal Quran umur berapa? 15 tahun. Terus kalau hatam berapa kali dalam seminggu? Ya kadang 3 hari, sekali, kadang seminggu sekali. Pertanyaan terakhir adalah, apa kakek gak bosan? Tiba-tiba si kakek ini menangis. Cucu enggak, kalau kakek sudah sampai menjelang akhir di sana, kakek rindu untuk memulai kembali dari awal. Itu jika kalbu sudah bersih. Tadi ada salat, kita salat. Berapa orang di antara kita yang ketika salat merasakan perjumpaan dengan Tuhannya, merasakan suasana audiensi dengan Tuhannya, Allah SWT. Saya ingin katakan lagi, berapa banyak orang yang baca Qur'annya itu sia-sia karena tidak sampai tujuannya, dan berapa banyak orang yang salat juga sia-sia karena tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhannya sebagai tujuan daripada salat itu. Nah, dalam Qur'an itu sebetulnya perbedaan mendasarnya dengan tafsir begini. Tafsir mengantarkan orang kepada makna, memahami makna. Salah satu wudu 3 kali masa bersih atau 3 kali masa haid misalnya, masa idah perempuan, itu tafsirnya bisa macam-macam. Tetapi tadabbur mengantarkan kita kepada maksud dan tujuan ayat. Contoh, saya ingin ambil yang ringan dulu di dalam surah Al-Qasas ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ja'a Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah, man ilahun ghayrullahi yatiikum bi-dhiyaa'. Afala tasma'un. Bagusnya sih memang melihat pegang Quran baru bisa mantap gitu. Sebuah dengan ikan asing di sini kering. Mati gak sih? Mati. Kul ara'aytum di sini, katakanlah, apa itu terangkan kepadaku. Inja'alallahu alaikumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, kira-kira apa jadinya? Kalau semua hari itu adalah malam sampai hari kiamat, apa jadinya? Sampai di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir tentang ciptaannya, karena kita akan diajak untuk mengenal Dia. Seandainya semua hari adalah malam, yang paling berbahagia pengantin baru. Kan kalau pengantin baru berharap, ya laitul wayana aktif, wahai malam panjanglah, wahai siang berhentilah. Tapi bayangkan kalau suasananya malam terus dan pengantin baru hanya gitu kan, terus mungkin 3 bulan mati. Mungkin juga yang paling berbahaya adalah kalau semua malam ada, semua hari adalah malam. Betapa kejahatan tidak henti-hentinya terus bekerja di situ. Kejahatan yang biasa muncul di malam hari, kekuatan gelap yang muncul di tengah kegelapan malam tidak lopok, dan fitrah para tukang sihir yang senantiasa membaca mantra dan hanya bisa di waktu dilakukan ketika malam mulai gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan yang membahayakan lagi adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Seandainya semua malam adalah semuanya adalah malam, tapi menarik di sini yaitu yang dipertanyakan adalah man ilahul ghairullahi yatikum bidya. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Jadi ayat ini sebetulnya menggambarkan tentang tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang tunggal yang menciptakan bumi dan langit. Jadi kalau Anda ingin puisi, Anda bilang sinar bulan, apa berarti tidak paham bahasanya? Karena sinar tidak cocok bagi bulan. Yang cocok adalah cahaya. Menyentuh bumi. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya atau sinar matahari di dunia Israel? Allah. Jadi orang itu kalau terus mengaktifkan pikirannya, sebetulnya segala sesuatu di dunia ini menjadi miracle atau media. Anda yang biasa merokok itu, ketika Anda menyalakan korek api atau ibu-ibu ketika menyalakan korek api di dapur, kalau memikir sebetulnya itu miracle. Seandainya juga baca Quran, tapi kalau baca Quran ya biasa-biasa aja. Alhamdulillah, ini syaitan rojim. Surat Yasin yang menggambarkan bahwa dari kayu yang hijau daunnya dimudahkan oleh kamu membuat api. Apa ayatnya? Alladhi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa'idha antum minhu tuqidun. Dialah yang telah memudahkan kamu menyalakan api dari kayu yang hijau daunnya. Seandainya Allah tidak mudahkan sampai putus jempol dari jari itu tidak akan nyala itu api. Kalau modalnya cuma gesek-gesek doang. Seandainya Allah tidak sediakan yang namanya karbon di sekitar gesekan korek api, tidak adanya unsur gas di dalam sekitar korek api yang sedang kamu gesek sampai putus jemaah itu, tidak akan ada itu api. Api nahan yang terbuat daripada nur, partikel-partikel cahaya itu, hanya dengan sekali gesek dan kamu bisa menyalakan api. Api kamu bisa gunakan untuk menanak nasi, nasi kemudian bisa kamu makan. Al-Dadi ja'alakum minasyajaril akhdari na'an fa'idha'antu minhu turun tidur. Itu salah satu kedahsyatan, satu ayat saja di surat Yasin. Tapi saya surat Yasin sekarang karena tidak ditadaburi, ia tidak lonceng kematian. Jadi seperti suara burung gagak kematian, kira-kira begitu. Sebagaimana halnya ayat kursi, ini cuma jadi alat pengusir setan. Padahal sama setan di saham dilarang saling mengusir. Saya tidak bercanda dengan perkataan saya ini. Saya rasakan di Indonesia ini lebih hafal ayat kursi ketimbang manusia. Dan tajwid setan di Indonesia ini lebih hebat daripada manusia. Saking rasisnya setan di Indonesia dengan bacaan orang Indonesia, dan ini terjadi sama teman saya. Malam-malam istrinya kesurupan, dia telepon saya di Jakarta Timur, dia di Jakarta Utara. Bahkan istri saya kesurupan, pernah boleh? Ya sudah, coba cek dulu matanya ada enggak, tubuhnya kencang atau tidak, suaranya berubah atau tidak. Ini semua indikator itu ada. Ya sudah, masalah ayat kursi. Ayat kursi doang. Ayat kursi doang lagi pertanyaannya. Udah bacaan aja. Sebelum itu mulai telepon lagi saya. Bahkan langsung bacaan. Terus tadi-tadi koreksi ada benar saya yang kurang. Mungkin bacaan agak cepetan barangkali. Apabila dia subhanallah dan astagfirullah, kan keduanya sama-sama mengampunkan dosa. Astagfirullah dibaca saat kita ingin bertobat kepada Allah atas dosa-dosa maksiat yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan diampunkan kita dari dosa-dosa maksiat. Kalau subhanallah ini mengampunkan dosa-dosa ketika kita baca bertasbih, mengampunkan dosa-dosa akibat kebodohan kita tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar ini pemahamannya dulu. Ini untuk dalam contohnya ini saja. Kalau Anda punya baju kotor, bagaimana cara membersihkannya? Ya dengan air, pakai sabun, cuci kalau perlu, sikat. Tapi kalau handphone kotor, masukin air, celupin pakai sabun, sikat itu. Nah, memang pola membersihkan antara handphone sama baju tentu berbeda. Tapi efek yang ditimbulkannya bisa saja lebih berbahaya kotoran-kotoran yang tidak kelihatan itu. Nah, kembali. Jadi bertadabur itu betul-betul memperhatikan setiap perkataan Allah itu secara dalam, mulai dari kosakatanya sampai ke dalam maknanya. Makanya tadabur ini kelasnya memang kalau segmentif itu kelas A, B lah kira-kira. Kalau dipaksa suruh ke C itu agak ngeretek memang. Karena kan kelas C umumnya jiping, ngaji kuping gitu. Jamaah gitu. Yeay gitu misalnya. Karena 13 tahun saya mengajar tadabur Quran ini, saya sangat menikmatinya. Sangat menikmatinya dan setelah itu saya tidak mau berhenti dan jadi guru ngaji. Guru ngaji 11. Khairukum man ta'allama al-Quran. Di ayat ini dilanjutkan, maka apakah kalian tidak mendengar? Ini menarik ini. Kok tadi berkaitan dengan malah, kok malah kita disuruh mendengar ya? Di ayat 71 tadi, ayat 72 akhirnya nanti kita afalah tuhusyur, apakah kalian tidak melihat? Jadi kalau malam kita disuruh mendengar, siang kita disuruh melihat. Saya baca ayatnya dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini sebetulnya tadabur yang ringan ya, kelas-kelas basic. Jadi kita dari awal sudah dikasih lihat mudahnya bertadabur. Qul ra'aytum in ja'alallahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayrullah yatikum bilayyir بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال لما قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة apa jadinya jika Allah menjadikan untukmu siang terus menerus sampai hari kiamat? Bahaya kira-kira buat kita, menguntungkan nggak kira-kira? Ya buat para pebisnis kadang-kadang, please matahari jangan terbelah dulu ini kalau nggak cair soalnya ini bahaya ini gitu. Hari coba pulang begitu kan? Kalau bisa siang terus deh. Apalagi kamera lapangan yang jangan sampai ini cepat habis ini cahayanya barangkali. Tadi siang pas mau syuting on top gitu ya, apa namanya? Top lightnya gitu. Baru kemudian sekarang, wah mentok pas dapat sore dikit cahaya, keburu menjelang maghrib. Kalau bisa jangan maghrib dulu deh gitu, kata si kameramen di lapangan. Mungkin ada untungnya bagi sedikit orang, tetapi bahaya bagi semuanya. Ada satu hormon di dalam tubuh, jadi saya coba breakdown analisis-analisis kita. Kita harus berhenti sebentar, apa bahayanya jika semua hari itu adalah siang terus? Mungkin TV-nya disuruh kerja terus, kerja terus orang-orang siang itu bangunnya bawahnya. Tapi bahayanya adalah ada satu hormon di dalam tubuh dan itu berfungsi sebagai antibodi dan hanya bisa diproduksi ketika kita istirahat dalam keadaan gelap di malam hari. Dan lifetime daripada hormon itu 24 jam. Ketika Anda tidak tidur dalam keadaan gelap, maka Anda tidak memproduksi hormon antibodi itu dan itu berbahaya bagi tubuh Anda. Ada banyak analisis bahayanya kalau semua hari adalah siang. Berhenti sejenak di situ, itu tidak boleh. Lalu kemudian Allah perlihatkan lagi ayat di sini, man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fihi. Nah, sekarang kalau begitu pertanyaannya kata Allah, adakah sesembahan lain yang kamu sembah yang bisa menjadikan malam malam yang kau gunakan untuk beristirahat di dalamnya? Itu poin berikutnya. Oh, kita disuruh berpikir tentang keberadaan siang, betapa bahayanya kalau sampai hari kiamat terus-menerus seperti itu. Baru kemudian kita diingatkan, lalu siapa yang bisa menciptakan malam, menjadikan malam? Salah kalau saya katakan menciptakan malam, tetapi menjadikan malam. Jangan bukan kalau. Artinya, kalau sudah ada pun itu, setiap kata itu menjadi terarah dan setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan mana dalilnya. Lalu kita diingatkan di sini, siapakah yang bisa menjadikan malam? Malam dijelaskan fungsinya das kurunafi agar kamu bisa beristirahat di sana. Tetapi menarik, ketika dijelaskan tentang siang, adalah kita dikejutkan dengan satu pernyataan, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Tadi waktu malam kita ditanya afala tasma'u, kalau siang kita ditanya afala tubsirun. Kalau malam kita disuruh mendengar, kalau siang kita disuruh melihat. Jadi malam itu katanya sultan sangat akwa minat sultan yang besar. Malam itu kekuatan pendengaran jauh lebih kuat daripada melihat. Selain tidak ada matahari, kondisi psikis manusia itu sangat tepat untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karenanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sementara di siang hari adalah saat yang tepat untuk melihat. Agar segala sesuatu yang kita lihat menjadi saksi terhadap kebenaran yang sudah kita dengarkan. Nah, ini satu contoh kasus. Sekarang saya mau praktikum langsung di ruangan ini. Surah apa yang diturunkan pertama kali untuk kita semua? Masih ingat? Surah apa? Itu proses awal instalasi Tuhan kepada manusia pertama kali. Ini supaya langsung praktikum saja. Surah apa? Ayat 1 sampai 5. Mari sama-sama kita baca dulu. Terus kalau Anda nggak baca cuma dengerin doang, Anda nggak dapat pinnya, pasti Anda dapat nggak bisa. Karena metode untuk bisa menginternalisasi diri dengan Quran ada 4 metodenya menurut Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin memasukkan Al-Quran di sini, bedanya guru ngaji dengan sekedar berceramah. Alhamdulillah, Bismillah, Rajim, gitu ya. Ada banyak ayat, tapi 4 metodenya. Ya tuh alim ayati, wajibkini, wajibalimun kita, wajibah. 4 metode para nabi dan rasul dalam menghujankan ayat Allah ke dalam setiap satu manusia. Pertama, ya tuh alim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, wajibkini, mentazkiyah, menyucikan jiwa pendengarnya, yang dimaksud oleh bahasa kita memformat dulu si audiens ini, si resipien ini, agar dia punya kesiapan untuk bisa menerima ulun tsaqilan, perkataan yang berat ini. Baru yang ketiga metodenya adalah wa yu'allimuhul kitab. Kalau tadi Quran hanya berfungsi sebagai reading book, maka yang ketiga difungsikan sebagai a manual book, alkitab. Ya, apa bedanya Al-Quran dengan Al-Kitab? Al-Quran sekumpulan firman Allah yang dijadikan sebagai bacaan yang mulia, sementara kita adalah sekumpulan firman Allah yang digunakan untuk menjadi panduan bagi manusia. Sebetulnya benarnya dia juga, tetapi fungsinya, fungsinya itu sesuai dengan namanya. Ada Al-Qur'an, ada Al-Furqan. Jadi metode mengucapkan ini supaya anda dalam mengajarkan Quran kepada anak-anak ikuti paman kain. Bacakan ayatnya, kedua sucikan jiwanya atau format jiwanya, dan yang ketiga fungsikan Al-Quran sebagai Alkitab. Sebagai menolak, menolak, gitu ya. Dan yang keempat, supaya konkret dan jelas bacakan as-sunnah. Di sini al-hikmah tafsirnya adalah as-sunnah. Baik, ini empat metodologinya. Nah, sekarang saya mau tanya sama anda. Di dalam surah Al-Alaq yang saya akan bacakan ini, dan sama-sama kita baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Awal instalasi Quran ke dalam surah manusia. Pertanyaan saya sekarang, langsung dari dia, ada berapa kali perintah Iqra di ayat ini? Berapa kali perintah Iqra? Kata Iqra lah kira-kira di situ. Dua. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah nama Tuhan yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah, gitu ya. Lalu dua, Iqra wa rabbuka al-akram. Bacalah dengan nama Tuhan yang maha akram. Alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah dia ketahuinya. Biasanya kita pegang kita. Pertanyaan saya selanjutnya, Iqra yang pertama perintah apa? Membaca apa? Iqra yang kedua perintah membaca apa? Pikirin dulu baru ngomong. Kalau udah hafal udah pasti gak bisa mikir. Mesti dengan kita hafal tapi gak paham juga gak bisa juga. Jadi sebetulnya anda tuh gak bisa berpisah dengan Al-Quran kecuali orang yang memang sudah hafal luar kepala, di luar semua maksudnya hafalan. Dari sana kalau bisa Al-Quran sesungguhnya wa banyak asyukah dikir rahmani maka yaitu asyikah al-fawal al-Qarim. Orang yang sekejap saja lupa mengingat Allah langsung setan masuk satu jam menarikkan sistem di dalam jiwa manusia. Kalau mereka pun di dalam cuma dua kemungkinannya antara hawa al-Quran cuma itu yang dibina hawa nafsu di dalamnya atau tak ayat-ayat Allah semangat kekuatan. Saya ingin begini, anda jangan terlalu merasa aman dalam situasi yang sekarang. Dulu sebetulnya ada istilah zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman jeda Injil sudah rusak, Isa al-Masih sudah wafat, tetapi Quran belum datang, Nabi Muhammad belum diutus. Manusia di antara kedua ini punya pegangan kebenaran yang jelas. Nah, gak jelas kan pegangannya. Injilnya sudah 50% rusak, sementara Quran belum turun. Dalam bahasa Tauhid ini namanya Ahlul Fatrah. Ulama sudah membahas ini sampai bagaimana nanti nasib mereka di akhirat. Saya tinggalkan bahasa itu dulu, sekarang saya memberitahu anda secara maknawi yang sebetulnya kebanyakan kita ini Ahlul Fatrah maknawi. Kenapa? Coba ya, bahasa Quran gak bisa, terjemahan gak dibawa, dan parahnya ketiga, Pak, Syria itu datang ke saya presentasi sebagai sekjen MUMI. Beliau ambil apa? Pembinanya, majelis syuranya, majelis mujahidin. Setelah beliau berdiri, ternyata dalam penelitian beliau lebih 3.200 ayat itu salah terjemahan versi Quran agama. Kalau jumlah ayat 6.236 ayat yang salah 3.200 berarti berapa persen? Indikasinya gampang saja, karena penerjemahannya terlalu detailis. Kesalahan bisa parah misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, maka fattakhidhuhu, maka terjemahannya anggaplah dia sebagai musuh. Kok anggaplah? Fattakhidhuhu maksudnya jadikanlah, gitu kira-kira. Bukan hanya dalam tataran agama misalnya, tapi betul-betul harusnya menunggu jadinya. Memang bisa saja ini menjadi sebuah perdebatan kosakata, tetapi saya tidak enak untuk membongkar semuanya. Tetapi satu statement saja yang bisa menjelaskan bahayanya kalau tidak faham Quran dalam bahasa Arabnya. Statementnya begini: seluruh ulama di dunia sepakat Quran ini tidak akan pernah bisa diterjemahkan. Kalau pun ada, cuma terjemahan maknanya saja. Jadi bayangkan bahasa Arab yang tidak bisa, terjemahan yang tidak suka bahwa isi terjemahannya masih kadang salah juga. Bagaimana sih mana? Lalu apa pegangan itu benarnya? Jadi tidak sebagai pegangan dalam isi. Maka wajar penelitian lapangan saya tadi, cuma 15% umat Islam Indonesia yang punya mushaf, dan cuma 2% saja yang pernah baca terjemahan sampai akhir. Jadi saya panggil teman-teman dari seputar ini mau pikir negara Islam di Indonesia. Potensi umat Islam Indonesia bisa diajak untuk menegakkan khilafah cuma 2%. Kalaupun ada orang yang bisa kamu ajak maksimal 15%, 85% nya Islamofobia. Dari situ kita bisa menolong. Dan itu menggerakkan saya, pokoknya jadi guru ngaji aja deh. Kalau gue jadi politisi juga nanti ikut. Bingung lagi nanti. Sebab kalau ini tidak diseriuskan ini bisa berbahaya. Sekarang kembali ke ayat. Iqra yang pertama perintah apa? Perintah untuk apa? Membaca. Membaca bagaimana? Iqra bismi rabbik, membaca yang bacaan itu memperkenalkan kita kepada Allah, yang bacaan itu memperjumpakan kita dengan Allah dalam cinta, takut, harap, dan pasrah. Saya ingin tanya, dari SD atau sekolah sampai Anda kuliah, berapa persen bacaan yang Anda baca di sekolah itu yang memperjumpakan Anda dengan Allah? Belajar fisika saja, proses terjadinya hujan, kalau nggak dilibatkan dalam buku fisika, bukan? Proses terjadinya hujan dari mana mulainya? Pengapaan air laut terus menjadi awan terus menumpuk terus mengembun terus mentok di gunung terus ketiup angin terus turun hujan terus terus Tuhan ada di situ. Jadi boleh kita katakan bahwa sepanjang kita sekolah dan kuliah itu hanya sedikit sekali persentase bacaan kita yang memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini perintahnya jelas sekali, Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rasakan dulu, dan target bacaanmu adalah supaya kamu bisa berjumpa dengan Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan. Sekarang baru lanjut alladzi khalaq, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kata khalaq artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Kalau saudara sudah kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan apa? Allazi khalaq, menciptakan semuanya. Dia khaliq, selain dia makhluk. Tetapi di ayat ini, di mana Allah menciptakan semuanya, angle-nya diambil satu sisi saja. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Karena si manusia ini yang akan dijadikan objek oleh si Quran, makanya si manusia ini dulu Allah menciptakan semuanya, tapi angle-nya adalah insan. Tapi menariknya, si insan di sini min khalaqal insan min Allah. Kan manusia itu dalam tahap prosesnya ada nutfah, ada alfah, ada mutfah. Tapi kenapa ini dididik di sini alfahnya? Ini menarik. Jadi kalau tidak berikutnya akan berhenti di situ. Loh, kenapa jadi sumpah darahnya ya? Jadi seakan-akan di sini kita diajak untuk melihat human being as a blood, manusia sebagai darah. Apa yang maksudnya? Kita diarahkan ke darahnya, bukan ke dagingnya, bukan ke nutfahnya. Apa ya? Siapa tanya dulu sama Anda? Kalau Anda pergi ke lab ingin tahu hasil kondisi fisik tubuh Anda, sehatkah atau sakit? Kalau sakit, sakit apa? Nanti di lab yang diambil rambutnya atau kukunya? Darahnya. Kenapa darahnya? Karena setiap sel darah itu mengandung semua organ-organ tubuh manusia. Jadi semua organ tubuh manusia itu hormonnya itu ada di dalam setiap sel darah. Dan dari situ kemudian bisa diketahui, dari satu saudara manusia diketahui kondisi semua manusia. Untuk due diligence mendapatkan TV1 atau TV dan Fever News, yang mau ikut bidding harus bayar 2.5 juta US. Kalau tidak jadi 2.5 juta US nya. Beberapa di antaranya ada yang pernah memperlihatkan uangnya 5-2 triliun ke saya. Tapi menarik bukan banyak duitnya. Yang menarik adalah ketika orang ini sakit, kalau diperiksa darahnya, ternyata hormon prolaktinnya, hormon kesediaannya tinggi. Jadi hormon kesediaannya itu tinggi sekali. Padahal duitnya 2 triliun. Jadi uang tidak menjamin seseorang untuk bahagia. Jadi orang-orang sekarang di barat sebagai perusahaan mengukur kesuksesan itu bukanlah pada berapa besar gajinya, berapa tinggi jabatannya, tetapi happiness. Dan mengukur happiness itu tinggal mengambil salah satu hormon di darah yang namanya prolaktin itu. Pegawai saya ini kira-kira happy atau nggak happy gitu. Kira-kira kalau pegawai TV One semua diperiksa darahnya dia ambil prolaktin itu happy. Dan sekarang saya happy-happy semua. Karena wajahnya cerah-cerah menari, mudah-mudahan. Tapi menari adalah minimal darahnya itu yang melimpah. Nah begitu kata beliau itu. Jadi kita diperintahkan untuk membaca, di mana bacaan itu menghubungkan kita kepada Allah, Allah sebagai satu cipta, tapi mencipta manusia, manusia yang terbuat dari serupal darah. Dan menari kata Allah, pemilik kata Allah. Alat itu bisa berarti menempel, alat itu juga bisa berarti lintah yang mengisap darah, alat itu bisa berarti juga serupa darah. Dan ternyata kata alat ini, kalau kita kaitkan dengan ilmu embriologi, saya baca dari tulisan Profesor Kate Gilmore, ternyata betul pada periode alat manusia itu bentuknya seperti lintah yang kerjaan yang menempel di rahim ibu dan mengisap darah ibu. Allah. Jadi dari sisi kosakata setelah kita terdapat kata Allah dalam bahasa Arab bisa berarti Allah itu melekatkan, menempelkan. Kata Allah bisa berarti serupa darah. Kata Allah bisa berarti lintah. Dan tiga-tiganya cocok dengan kosakata Allah. Jadi janin pada usia itu seperti lintah, menempel di rahim ibu dan mengisap darah ibu sebagai nutrisi bagi dirinya. Jadi kalau kadar gula itu sampai akhirnya kita menumpang, itu baru perintah membaca pada level basic. Sekarang perintah membaca selanjutnya Iqra, walau bukan akra alladhi allama bil qalam allama al insan ma'na ya agak-agak berat gak pelajaran siang hari ini kalau istirahat kalau kalian bisa minum dulu lah sedikit. Sudah besoknya yang dalam hal itu barang tidak sudah sedikit menjelaskan dan memang harus duduk pegang buku khusyuk dan ngomong tidak mau senaji sama orang